Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati wa akhawati fillah, hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabarak wa ta'ala atas berbagai nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang dengannya Allah jadikan kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Dengannya Allah tambahkan kita kepada apa yang dicintai dan diridhoinya, berupa amal-amal solih. Dengan nikmat tersebut Allah sampaikan kita pada ilmu dan amal yang merupakan nikmat terbaik Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Maka nikmat iman, nikmat Islam, dan juga ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan amal merupakan sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Merupakan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang diridhoinya dari kalangan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nikmat yang dengannya Allah bedakan, Allah selamatkan hamba-hambanya dari murkanya dan dari kesesatan. Karena orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang yang Allah beri nikmat ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, amalnya tidak mengikuti ilmunya. Atau orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal tetapi tidak memakai tuntunan ilmu. Maka sungguh nikmat ilmu dan amal merupakan nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hamba yang dicintainya, yang kita pun diperintah untuk meminta nikmat tersebut dalam setiap rakaat kita dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang kita diwajibkan membaca doa ini dalam setiap rakaat. Yang ini cukup menunjukkan bahwa kebutuhan kita kepada nikmat ilmu dan amal merupakan kebutuhan yang terlampau besar dibanding kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan untuk kehidupan hati kita yang akan mengantarkan kepada kehidupan akhirat lebih besar daripada sekedar kebutuhan untuk hidupnya jasad kita. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan jasad, paling musibah yang paling besar adalah kematian jasad. Kematian jasad. Musibah paling besar yang menimpa hamba ketika tidak terpenuhi makanan nutrisi jasmaninya. Tetapi ketika seorang terluput dari nikmat yang itu merupakan nutrisi hati, ilmu dan amal yang buahkan iman, maka yang mati hatinya, kematian hati ketika di dunia, maka akan menyampaikan kepada kebinasaan di akhirat. Maka dengan hidupnya hati, sehatnya hati, dengan sebab nikmat ilmu dan amal yang buahkan keimanan, seorang hamba akan meraih kehidupan yang hakiki. Kehidupan yaumul akhirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh nikmat ilmu dan amal merupakan nikmat terbesar yang Allah pilihkan buat hamba-hamba yang dicintainya. Pertanda cinta Allah kepada hambanya. Pertanda Allah mengarahkan hambanya kepada kebaikan hidupnya, dunianya, akhiratnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan padanya kebaikan, Allah fahamkan dia ilmu agama. Nikmat ilmu dan amal. Karena kata faqih, fiqh, diterangkan oleh Syekh Fauzan dalam Muqaddimah Mulakhasu Fiqhi, bahwa kata fiqh itu adalah ilmu dan amal. Punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu fiqh. Maka orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah faqihkan dalam ilmu agama, yakni Allah fahamkan terhadap agama, dan Allah beri taufik untuk bisa mengamalkannya. Itu difaqihkan dalam ilmu agama. Sehingga bukan semata-mata orang faham, orang tahu, tetapi tidak membuahkan amal, tidak membuahkan niat yang salihah, maka itu bukan kefaqihan. Sehingga nikmat ilmu dan amal yang Allah iringkan kepada seorang hamba, pertanda cinta Allah kepadanya, pertanda Allah menghendaki kebaikan baginya. Kebaikan hidupnya, dunia, dan akhiratnya. Sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa baiknya kehidupan dunia bukan diukur dengan materi. Bukan diukur dengan harta benda. Tapi kehidupan dunia dikatakan baik diukur dengan ilmu yang buahkan iman dan amal soleh. Telah jelas apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanjziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal salih, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, amalnya di atas dasar iman, janji Allah yang Allah tidak akan pernah menelisih janjinya, dan dikuatkan dunia dengan lam taukid dan nun taukid, pasti-pasti akan kami beri dia kehidupan yang baik, kata Allah. Dan akan kami beri pahala baginya lebih baik dari apa yang dia amalkan. Balasan Allah, pahala Allah lebih baik daripada amalan hamba. Lebih banyak, lebih besar daripada amalan hamba. Artinya sesungguhnya amalan hamba tidak bisa untuk membeli pahala. Tapi karena kemurahan Allah, Allah beri pahala dengan nilai yang jauh lebih besar, lebih baik dari amalan hamba. Alhasil dalam ayat ini Allah memastikan kehidupan yang baik diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dan dalam ayatnya Allah tidak mengatakan barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman, lan waza'anna rizqahum. Allah tidak katakan pasti akan kami luaskan rezekinya, bukan. Atulah aksarna amwalahum, kami banyakkan hartanya, bukan. Tetapi Allah katakan kami beri kehidupan yang baik baginya, kami baikkan hidupnya. Pertanda bahwa baiknya kehidupan seorang hamba itu bukan diukur dengan harta benda, bukan dengan dunia, bukan keluasan rezeki. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu dan amal, dan terus kita mohon kepadanya, mudah-mudahan kita tergolong di antara orang-orang yang terus dipelihara dengan nikmat semacam ini. Sami Allah menutup umur kita dengan yang terbaik, yang berbuah husnul khatimah. Husnul khatimah ikhwana fiddin, hawadakumullah, sangat dianjurkan oleh ulama-ulama besar agar kita minta kepada Allah husnul khatimah. Syekh bin Bas rahimahullah menganjurkan agar kita memperbanyak doa, minta kepada Allah dengan tiga doa. Yang pertama doa as-sabat, doa agar Allah teguhkan kita di atas agama, yaitu dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, zat yang membelak-belokkan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Doa yang pertama dianjurkan oleh para ulama agar kita memperbanyaknya. Doa yang kedua adalah agar kita meminta taubat yang nasuha sebelum mati, agar kita memperbanyak doa minta taubat kepada Allah dengan taubat nasuha sebelum mati. Tentunya dengan doa Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut, atau dengan warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Doa yang sangat dianjurkan, kebutuhan kita untuk diberi taufik bisa taubat sebelum mati, kebutuhan yang luar biasa besarnya. Karena batas akhir kita diberi peluang untuk taubat adalah sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Sementara tidak akan bisa dipungkiri bahwa kita adalah orang yang banyak dosa, orang yang banyak bermaksiat kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasul, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawabun. Semua anak Adam itu khata, banyak salah, banyak dosa. Sebaik-baik orang yang banyak salah, banyak dosa adalah banyak tobat. Dan Allah memberi peluang kepada kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita sampai sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Maka sangat butuh kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa tobat dari semua dosa kita sebelum mati. Maka doa kita, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Doa yang ketiga dianjurkan oleh para ulama adalah agar kita meminta husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, saya mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari su'il khatimah, penutup yang jelek. Maka hendaklah kita memperbanyak doa tersebut, betapa besar kebutuhan kita kepada tiga perkara ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan karunia. Yang pertama, sabat, keteguhan, kekokohan di atas agama. di atas sunnah, di atas manhaj salaful ummah. Yang kedua, diberi taubat sebelum mati, taubat nasuha. Yang ketiga, ditutup dengan husnul khatimah. Husnul khatimah ikhwan fil din, bukan sekedar orang itu mati di atas Islam, bukan sekedar orang mati di atas Islam. Maka betapa banyak para ulama salaf ketika dikatakan semoga Allah mendengar anda di atas Islam, maka Imam Ahmad mengatakan bal wa ala sunnah, bahkan juga di atas sunnah, juga di atas sunnah. Sehingga tidak cukup seorang hanya mati di atas Islam, karena husnul khatimah itu mati di atas sunnah. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan sangat aku suka seseorang mati di atas sunnah walaupun dia punya maksiat-maksiat yang banyak. Punya maksiat-maksiat yang banyak tapi mati di atas sunnah. Tidak ikuti faham khawarij, tidak ikuti faham mu'tazilah, tidak ikuti faham jahmiyah, tidak faham qadariyah, tidak sufiyah tasawuf, tidak pula faham-faham yang lain. Sekalipun dia banyak dosa maksiatnya, maka lebih aku suka dia mati atas yang semacam itu. Sehingga betapa jelas pemahaman para ulama umat ini, pendahulu umat ini dari kalangan ulamanya, bahwa bid'ah itu lebih ditakuti daripada maksiat. Bid'ah yang merupakan lawan dari sunnah lebih ditakuti daripada maksiat. Karena bid'ah mengantarkan kepada penyimpangan-penyimpangan agama yang bisa berujung pada kekufuran. Sementara orangnya tipis harapan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh dalam bid'ah. Maka Rasul mengatakan innallaha hajaba taubatan an sahibi bid'atin hatta yaja'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat bagi sahibu bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hal yang benar-benar masuk akal. Karena yang namanya tobat tidaklah, yang namanya bid'ah tidaklah dilakukan orang, diikuti orang kecuali karena dianggap baik. Karena dipandang baik itu bid'ah. Maka diikuti, maka diamalkan. Tidak ada satu bid'ah pun diamalkan, diikuti di muka bumi ini karena dipandang baik. Lain dengan maksiat. Sekalipun maksiat dilakukan oleh banyak orang, banyak orang yang bermaksiat, tetapi pelakunya sendiri merasa itu perbuatan yang jelek. Menyadari itu perbuatan dosa, kalau itu maksiat. Tapi kalau bid'ah, maka justru pelakunya menantang, tunjukkan bukti jeleknya apa itu bid'ah. Sehingga wajar kalau pelaku bid'ah itu tipis harapan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fiddin, hafadzakumullah, maka husnul khatimah adalah seseorang dimatikan oleh Allah di atas Islam dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga di atas manhaj salaful ummah. Dan lebih utama lagi, selain itu dia diberi taufik untuk taubat dari semua dosa sebelum matinya. Sungguh nikmat yang luar biasa, husnul khatimah yang sempurna. Di atas Islam matinya, di atas sunnah dan taubat sebelum mati dari semua dosa. Sungguh luar biasa taufik yang benar-benar besar Allah berikan kepadanya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah gunakan kepada kita yang demikian itu. Akhwati wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kita melanjutkan biznillah membaca risalah yang ditulis dari muhadharah disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari dengan tema Mahiyah As-Salafiyah. Pada pertemuan yang lalu, terakhir sebelum Ramadan, kita sudah membaca tentang karakteristik manhaj salaf dan dakwah salafiyah. Demikian pula dalil-dalilnya yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah yang amat kuat. Yang mana tali Allah yang amat kuat itu dengan berbagai penafsirannya semuanya adalah satu. Adalah Islam itu sendiri. Adalah tauhid, adalah sunnah, adalah keikhlasan, kitabullah dan sebagainya. Maka dikatakan oleh imam setelah enam dalil yang kedua, perintah untuk bersatu di atas al-haq, dengan al-haq dan karena al-haq, bersatu alal haqi di atas al-haq, lil haqi karena al-haq, bil haqi dengan cara al-haq. Dalil yang kedua adalah hadis yang dibawakan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah bersabda, innallaha yaradu lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Sesungguhnya Allah meridhoi buat kalian tiga hal dan dia membenci pada kalian tiga hal. Fayaradolakum anta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Allah ridha kepada kalian untuk kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ini yang pertama. Yang Allah ridhoi, tauhid. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillah, agar kalian berpegang teguh dengan dalil Allah jami'an, semuanya bersama-sama. Berpegang dengan dalil Allah. Berpegang dengan Islam, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan kitabullah. Ini semuanya bersama-sama. Yang ketiga, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah, ini yang ketiga. Allah ridho, tauhid, beribadahnya kepada Allah, menjauhi segala bentuk ibadah kepada selain Allah, entah itu yang berupa sembelihan kepada orang mati pada kuburan, entah yang berupa nazar kepada selain Allah, entah menggunakan jimat-jimat, sihir, pelet dan sebagainya, entah sumpah dengan mengagungkan nama selain Allah dan sebagainya, semuanya masuk kesyirikan. Maka wajib kita tinggalkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Yang kedua, agar kita bersatu, berpegang sama-sama dengan satu pegangan yang dikatakan dengan tali Allah. Satu pegangan. Yang tali Allah, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamzaka bil urwatil wusqa lang fiso malaha." Dalam surah Baqarah, setelah ayat kursi. Siapa yang kufur kepada tauhid, iman hanya kepada Allah, ibadahnya hanya kepada Allah, berarti sungguh dia telah berpegang dengan tali yang paling kuat. Urwatil usqa, wusqa, buhul tali yang amat kuat. Lang fiso malaha, yang tidak akan ada putusnya. Tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Meninggalkan, menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Ini tali Allah yang paling kuat. Tidak akan ada putusnya. Kalau toh orangnya masuk dalam neraka, tali ini tidak akan putus. Akan menyelamatkan dia dari neraka. Tali Allah ini. Kecuali kalau dia melepaskan tali ini. Bukan karena putus talinya, tapi dia melepaskan talinya. Apa yang membuat orang itu melepaskan tali Allah? Kesyirikan-kesyirikan. Syahadatnya gugur dengan kesyirikan. Ibadah-ibadahnya hancur dengan sebab kesyirikan-kesyirikan. Maka bukan tali Allah yang putus, tapi dia yang melepaskan tali Allah ketika dia berbuat syirik. Harusnya beribadahnya kepada Allah semata, satu-satunya. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka dia sampai mati. Demikian berarti berpegang dengan tali Allah yang amat kuat, tidak akan putus. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Yani bersatu di atas kitabullah, di atas al-haq. Persatuan yang terbangun di atas saling cinta, saling menasihati, saling mengingatkan. Bukan persatuan dalam arti membiarkan saudaranya di atas penyimpangan, membiarkan saudara di atas kesesatan. Bukan. Tidak ada artinya persatuan ketika saudaranya menyimpang dibiarkan, saudaranya sesat dibiarkan. Maka dalam persatuan di atas al-haq ada nasihat, ada teguran, ada amar ma'ruf nih mungkar. Saudara di atas kemungkaran dicegah, dilarang. Saudara mengikuti paham-paham yang menyimpang dicegah, dilarang. Awas hati-hati dari paham ini. Awas hati-hati dari orang itu, orang yang menyimpang. Persatuan di atas saling mencintai, saling menasihati, saling mengingatkan. Bukan melihat ada saudaranya ngikuti dalam menyimpang, dia biarkan saja. Ngikuti orang-orang yang sesat, dibiarkan saja. Bukan persatuan. Enggak ada kecintaan. Enggak ada nasihat. Maka jangan anggap yang namanya persatuan itu adalah orang yang mendiamkan, kemudian karena diam tidak menegur penyimpangan-penyimpangan, tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran, dikatakan, oh ini orang yang santun. Tidak. Ini orang yang menipu. Orang yang menipu. Membiarkan kemungkaran. Maka jangan berpecah belah. Bersatulah di atas al-haq. Artinya bukan kemudian membiarkan kemungkaran, membiarkan penyimpangan, kesatuan tidak. Tetap yang namanya persatuan ketika ada penyimpangan harus diingkari, diluruskan. Itu tiga hal yang Allah meridainya. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kasrata su'al wa idha'atal mal. Dan Allah membenci pada kalian tiga hal. Pertama, qila wa qala, katanya dan katanya. Menukil berita hanya katanya si fulan demikian, katanya si alan demikian, katanya demikian, katanya demikian. Menukil berita alias gosip tanpa sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi persoalan agama, perkara agama, Jangan sembarangan orang menukil perkataan, menukil suatu ucapan. Harus benar-benar dipastikan dari sumber yang mana, dari jalur yang mana, sanad yang mana perkataan sampai kepadanya. Nah, di zaman ini, di zaman media informasi begitu mudah orang menukil berita, menukil perkataan, sir sana, sir sini. Wajib masing-masing meneliti siapa ini yang berucap demikian. Harus diketahui sumbernya, dipastikan sumbernya. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang benar-benar teliti dalam masalah penukilan ucapan, apalagi perkara agama. Tidak sembarangan. Maka dalam kitab-kitab hadis, para ulama hadis memilahkan ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Tidak semua yang datang dari ulama hadis, siapapun dia, kemudian diterima sebagai hadis yang sahih. Tidak. Diteliti. Dipilah-pilahkan. Ada hadis yang dipastikan ini bersumber dari Rasulullah SAW. Ada hadis yang dipastikan tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Hadis palsu. Atau hadis tidak ada asalnya. Para ulama perjuangan mereka memilah-milah hadis. Menunjukkan bahwa tidak sama ucapan yang diterima itu kemudian disebarkan. Tetapi diteliti lebih dahulu. Untuk dipastikan. Ini pendahulu kita. Demikian dalam menyikapi berita yang sampai kepadanya. Maka Allah benci hanya kila wa qol. Katanya dan katanya. Tidak jelas sumbernya. Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum fasikum binaba'in. Fatabayyanu. Ayo orang-orang yang beriman. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa suatu berita, fatabayyanu, maka teliti dulu. Tabayun, dipastikan, tasabut. Tidak langsung diterima. Dan ini bukannya berlaku bagi orang fasik saja. Kalau orang fasik harus diteliti. Tapi tidak khusus orang fasik saja. Ada orang-orang yang sikoh pun kadang harus ditabayun. Benar, kamu terima berita ini dari dia. Benar, dia yang mengucapkan seperti itu. Tabayun, bukan menunjukkan keraguan kepada orang yang sikoh. Tetapi tabayun adalah untuk memantapkan hati. Yang demikian dianjurkan. Sehingga, kila wa qol, Allah membencinya. Hanya katanya-katanya, gosip. Yang kedua, wa kasrata su'al. Banyak bertanya. Atau banyak minta. Su'al. Diartikan minta-minta atau permintaan. Dan pertanyaan juga masuk dalam golongan permintaan. Karena bertanya, minta jawaban. Bertanya, minta keterangan. Itu bertanya. Nah, maka banyak meminta. Ini tercela. Hukum asalnya minta-minta bagi seorang muslim itu tercela. Hukum asalnya. Kecuali pada tiga keadaan. Seseorang yang habis hartanya untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Habis hartanya. Boleh dia minta. Sampai tegak hidupnya. Setelah itu maka tidak boleh kalau sudah tegak hidupnya. Yang kedua, seorang yang habis hartanya karena musibah. Kebakaran atau kebanjiran, tenggelam semua hartanya. Ludes, gak tersisa. Boleh dia minta sampai tegak hidupnya. Yang ketiga, orang yang benar-benar miskin. Sehingga dipersaksikan oleh orang yang adil di sekitarnya. Dua orang yang adil. Memberikan saksian memang dia orang yang miskin. Boleh dia minta. Boleh dia minta. Sampai tegak hidupnya. Kalau sudah tegak hidupnya. Bisa jalan. Maka sudah tidak boleh minta lagi. Hukum aslinya minta-minta haram. maka banyak minta-minta, Allah membencinya. Apalagi minta-minta hanya untuk memperbanyak harta. Bukan karena kebutuhan darurat, orang minta, maka tercela. Demikianlah banyak tanya, banyaknya perkara yang tidak perlu, ini tercela. Seperti yang Allah tela pada Bani Israel, ketika Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi, melalui nabinya Musa alaihissalam, mereka banyak tanya. Katakan kepada Rabbmu, sapi apa itu yang diperintahkan untuk kami menyembelihnya? Maka Allah beri jawaban bahwa yang disembelih adalah sapi yang tidak tua, tidak muda, pertengahan. Tanya lagi. Tanyakan kepada Rabbmu, apa warna sapi itu? Maka Allah beri jawaban, sapi yang safra. Safra, asfar, warna kekuningan. Tanya lagi, sapi apa itu yang diperintah untuk kami menyembelih? Kami kok belum paham betul. Allah jawab, sapi yang tidak punya cacat, tidak pernah untuk membajak sawah dan sebagainya. Semakin banyak bertanya, semakin disebutkan banyak sifatnya, semakin sempit peluang untuk mendapatkan sapi yang sifatnya memenuhi syarat semacam itu. Maka di antara sebab yang membuat binasa umat-umat terdahulu adalah kasratu masailihim, banyak bertanya. Padahal ketika Allah perintahkan suatu perintah, asal dilaksanakan karena mentaati perintah Allah sudah terpenuhi. Tapi kadang enggak ada perlunya orang banyak tanya. Ini tidak disukai. Banyak minta harta atau banyak tanya hal yang tidak perlu. Lain halnya orang bertanya karena kebutuhan, harus tahu. Karena harus menyikapi atau harus mengamalkan, harus tanya, harus tahu. Maka banyak tanya dalam rangka untuk paham dan bersikap atau beramal. Yang ketiga, wa'idu atal mal. Yang Allah benci ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Membelanjakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi pada hal-hal yang Allah haramkan. Apalagi dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka lebih Allah benci lagi. Sedangkan pada hal yang tiada bermanfaat Allah benci. Maka bagaimana dengan yang haram, yang menghalangi manusia dari Allah? Banyak orang berinfak, orang-orang kafir berinfak dengan harta mereka liyasuddun nasa an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempropagandakan kekufuran-kekufuran. Demikian pula orang-orang yang sesat membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari as-sunnah, dari tauhid. Maka ahlus sunnah wal jamaah hendaklah berinfak di jalan Allah untuk menyampaikan manusia kepada al-haq. Untuk menyampaikan al-haq kepada manusia agar agama Allah tegak di muka bumi ini. Hasil tiga hal Allah benci. Yang pertama, kila waqala, katanya-katanya dalam menukil berita. Yang kedua, banyak tanya atau banyak minta-minta. Yang ketiga adalah menyia-nyiakan atau membuang-buang harta. Maka dalam hadis ini jelas adanya perintah untuk bersatu di atas kebenaran, berpegang dengan tali Allah yang kuat. Zadal Imam Ahmad fil Musnad, wa antunasihu ma man walahullahu amrakum. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan lafaz, dan yang ketiga, agar kalian saling menasihati orang yang Allah jadikan dia memimpin urusan kalian, pemerintah. Kita diperintahkan oleh Allah agar kepada pemerintah itu saling menasihati. Dan yang dimaksud dengan nasihat adalah menegurnya dengan adab-adab yang dikenal dalam syariat. Yang keliru, dikatakan keliru, agar kembali kepada al-haq. Dan termasuk menasihati pula adalah mendoakan pemerintah agar Allah beri taufik untuk lurus jalannya. Agar Allah beri taufik untuk memiliki teman-teman yang baik. Sehingga dijauhkan dari teman-teman yang berpengaruh buruk pada pemerintah. Itu nasihat kepada pemerintah. Bukan dikatakan nasihat kepada pemerintah. Membeberkan aib-aib kekurangan pemerintah. Di halayak ramai, di mata umum. Bukan termasuk nasihat kepada pemerintah. Mendemo mereka di muka umum. Karena yang demikian menjatuhkan wibawa pemerintah. Menjatuhkan kehormatan pemerintah. Sedangkan seorang muslim yang bukan pemerintah saja, haram dijatuhkan kehormatannya. Maka hanyalah faham-faham yang aneh. Yang mengatakan bahwa demonstrasi adalah jihad. Ini faham-faham yang aneh saja. Yang tidak mencocoki bimbingan Al-Kitab Sunnah. Maka kalau kita lihat bimbingan Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman para ulama kita, para pendahulu kita dalam menyikapi pemerintah, yang ada pada mereka penyimpangan-penyimpangan, akan kita dapati tidak ada unjuk rasa, demo, mogok kerja ini dan itu, mengumbar aibnya di muka umum, tidak ada. Dalam keadaan penyimpangan yang ada pada pemerintah zaman dulu, ada yang benar-benar sampai kepada kekufuran. Benar-benar kemungkinan yang besar, pembunuhan-pembunuhan luar biasa oleh pemerintah di masa itu. Tapi enggak ada yang namanya pengingkaran dengan terang-terangan semacam di zaman ini. Pemerintah kita di zaman ini, kalau dikatakan kemungkarannya, penyimpangannya banyak. Banyak. Tetapi belum pernah terjadi pembantaian-pembantaian yang luar biasa seperti zaman Hajar bin Yusuf. Belum pernah terjadi. Bangkai manusia berserakan di mana-mana. Belum pernah terjadi di masa ini. Demikian pula belum pernah terjadi pemaksaan dari pemerintah agar rakyat ngikuti faham-faham kufur. Belum pernah ada pemaksaan semacam itu. Belum pernah ada dari perbuatan pemerintah yang sampai membunuh para ulama, memenjara mereka yang tidak sesuai dengan faham pemerintah. Belum pernah terjadi di masa ini. Maka kalau dikatakan penyimpangan pemerintah yang ada di zaman ini, ada, jelas ada. Cuma bayangkan bagaimana pendahulu kita telah mencontohkan menyikapi pemerintah. Bagaimana mereka mencontohkan, bagaimana cara menasihati pemerintah. Sudah teramat banyak contoh yang baik dan bersama para ulama. Terdapat barokah, terdapat keselamatan. Selamat agamanya, selamat nyawa, selamat darah kaum muslimin. Dengan sebab bersama para ulama. Adapun orang-orang yang di masa ini dengan emosionalnya yang tinggi mengatakan demonstrasi sebagai jihad adalah orang-orang yang keluar dari bimbingan para ulama. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala inda hadal hadis fit tamhid. Imam Ibn Abdul Bar, salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah rahimahullah, dalam kitab At-Tamhid, ketika membicarakan hadis ini, beliau mengatakan wa fil haddu 'alal i'tisami wat tamasuki bi hablihi fi khali istima'in wa tilafin wa khablullah fi hadal mawdi fihi qaulan. Di dalam hadis ini hadis riwayat Imam Muslim tadi, terdapat hasungan agar berpegang teguh dan konsisten dengan tali Allah dalam keadaan bersatu dan bersepakat. Agar berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan bersatu, bersepakat. Dan tali Allah dalam konteks ini ada dua pengertian. Tali Allah dalam konteks ini ada dua pengertian. Ahaduhuma kitabullah, yang pertama tali Allah itu artinya adalah kitabullah, Al-Quran dengan segala perangkat pemahamannya. Al-Quran dengan sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat. Ini kitabullah dengan perangkatnya, perangkat pemahaminya. Ini tali Allah. Maka barang siapa yang berpegang dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah, dan perangkat memahaminya adalah fahamnya para sahabat, dia telah berpegang dengan tali Allah, bersatu di atas kebenaran. Yang kedua pengertian tali Allah adalah wal akharu al jamaah wala jamaata illa bi imam. Yang kedua adalah jamaah, berjamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan imam. Ada imamnya. Jamaah ada, mesti ada imamnya. Kalau enggak ada imamnya enggak jadi jamaah. Semuanya individu-individu kalau enggak ada imamnya. Lah imam yang ada pada suatu daerah masing-masinglah pemimpin negara tersebut. Itu imamnya. Selagi dia seorang muslim, dialah imam bagi kaum muslimin di negara tersebut. Yang Allah perintahkan kita untuk mentaatinya. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan kepada ulil amri dari kalian. Pemegang perintah, pemerintah. Maka orang yang telah disepakati oleh seluruh rakyat, dia yang memegang urusan pemerintahan, dialah imam. Baik dia diselangkan dengan imam atau sultan atau malik raja atau amirul mukminin atau khalifah, sama saja, yang jelas dia adalah pemegang perintah, yang paling kuasa memerintah. Nah, jadi imam itulah pemimpin negara. Imam itu bukanlah imam jamaah-jamaah, kelompok-kelompok sempalan yang ada pada masing-masing kelompok. Bukan. Mereka walaupun dikatakan imam, tapi mereka tidak punya kuasa apa-apa. Kelompok-kelompok jamaah-jamaah punya imam. Dan mereka katakan siapa yang tidak baiat kepada imam kami, maka dia kafir. Mengkafirkan selain kelompok dengan sebab tidak baiat kepada imamnya. Padahal imam yang ada pada mereka tidak punya kuasa apa-apa. Kalau anggota jamaahnya mencuri, ketangkap polisi pemerintah, imamnya juga tidak bisa menghalang-halangi untuk dipenjara. Tidak punya kuasa apa-apa. Bahkan kalau imamnya berzina, dihukum oleh pemerintah, yang tidak bisa apa-apa. Miskin. Dikatakan imam tidak punya apa-apa. Tetapi orang-orang yang ta'asub kepada imam-imam, mereka jadikan tolak ukur iman dan kufur hanyalah dengan baiat kepada imamnya. Coba, imam yang mereka baiat di penjara, masuk dalam penjara, apa yang mereka bisa perbuat? Apa yang bisa mereka perbuat kepada pemerintah Indonesia? Yang punya kekuatan, yang punya kuasa. Miskin, tidak punya apa-apa. Maka yang dimaksud imam untuk kita berjamaah adalah pemimpin negara. Sehingga yang namanya faham salaf, faham sunnah, ahlu sunnah jamaah, itu bukan faham yang memisah dari kepemimpinan negara. Bukan. Bukan suatu paham yang membuat kelompok-kelompok dengan imam-imam tersendiri. Tidak. Maka tidak perlu ada pertanyaan, Salafi itu imamnya di Indonesia siapa? Imamnya ya Pak Jokowi. Imamnya Salafi di Indonesia ya Pak Jokowi. Karena Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah adalah jamaah yang berimam di bawah pemimpin negara. Sehingga enggak ada imam-imam tersendiri selain pemimpin negara. Itulah yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Dan juga dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan tentang kepemimpinan, wajib taat, wajib mendengar selama mereka adalah seorang muslim. Selama masih sholat. Mereka orang-orang yang punya kuasa, punya pasukan, punya senjata. Itulah para pemimpin negara. Di balik pemimpin itu kita berlindung dari serangan musuh. Dengan perintahnya kita berjihad melawan musuh. Itulah pemimpin negara, imam yang sesungguhnya dalam Islam. Pemimpin negara. Maka perintah untuk berpegang dengan dilah Allah tadi, yang pertama pengertiannya adalah berpegang dengan kitabullah, dengan sunahnya, dengan pemahaman para salaf, para sahabat. Yang kedua, berpegang dengan dilah Allah adalah berjamaah di bawah kepemimpinan negara, di bawah kepemimpinan pemerintah yang membawa negara tersebut. Itulah yang diperintahkan. Sehingga sebagian kadang seperti yang masih punya semangat-semangat seperti jamaah-jamaah lain, wah ini Salaf ini mesti punya imam tersendiri, punya kepemimpinan tertinggi. Nah, anggapan semacam itu kadang masih ada pada sebagian yang belum paham. Tidak. Kepemimpinan tertinggi Salaf Indonesia bukan dipegang oleh Ustaz Luqman Ba'abduh, bukan. Bukan dipegang oleh Ustaz Muhammad Umar As-Sewet, bukan. Mereka rakyat seperti kita. Mereka para da'i-da'i ilallah. Adapun imam yang ada pada kalangan Salafi, ya pemimpin negara yang ada di negara Indonesia inilah. Imam masa Salaf ini. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Bukhari, wa huwa indi maknan mutadakhilun mutaqaribun. Menurut saya, dua kata ini, yang pertama kitabullah, yang kedua al-jamaah, maknanya saling melengkapi dan saling mendekati. Li'ana kitabullah ya'muru bil ulfah, karena kitabullah memerintahkan untuk bersatu. Wa yanha 'ani tafarruq, melarang dari perpecahan, kitabullah. Wa atasmu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah dengan kitabullah. Berpegang teguhlah dengan dari Allah semuanya, yakni bersatu. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Perintah bersatu, larangan berpecah dalam Al-Qur'an. Tsumma dzakara ba'dzal ayatil mutaqaddimah. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar menyebutkan sebagian ayat-ayat yang tadi telah kita lewati. Artinya bahwa dalil-dalil dalil kitab sunnah yang membimbing dakwah salafiyah ini mengarahkan kepada persatuan. Bersatu di atas bimbingan kitab Allah dengan cara yang hak, dengan lil haq, karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Persatuan yang sesungguhnya, bukan persatuan yang semu. Persatuan yang semu adalah yang penting kita bersatu tanpa mempermasalahkan perbedaan antara kita. Yang menyimpang ya biar menyimpang, ya sesat yang ya biar sesat. Ini persatuan yang semu, mendiamkan. Yang dikemas dengan istilah nata'awanu ala nata'awanu fima tafakna wa na'taziru ba'duna ba'dan fima ihtalafna. Kita saling bahu-membahu dalam apa yang kita sepakati, dan kita saling memberi udzur, saling memberi kelapangan dalam perkara yang kita berselisih. Perselisihan akidah bagi mereka tidak jadi persoalan. Perselisihan manhaj bagi mereka tidak jadi persoalan. Yang penting bersatu. Ini persoalan yang semu. Yang di zaman ini kemudian dikemas dengan istilah yang lain, yaitu dakwah ini merangkul. Sama, sungguhnya sama. Dakwah ini merangkul. Siapapun kalian menyimpang maupun sesat, mari merangkul. Sama. Kalau zaman dulu istilahnya, kita saling bersepakat, saling bahu-membahu dalam yang kita sepakati. Saling memaafkan, saling toleran dalam perkara yang kita berbeda. Zaman dulu kayak gitu. Sekarang, sama. Maknanya sama, tapi lafadznya berbeda sedikit. Dakwah ini merangkul. Jadi merangkul itu yang menyimpang, ya sudah mari bersama. Enggak ada pemenahan. Enggak ada ingkarul mungkar. Mendiamkan penyimpangan, mendiam kesesatan. Mereka anggap ini persatuan. Enggak. Bukan persatuan. Bukan persaudaraan, bukan kecintaan. Maka dakwah salafiyah terlepas diri dari faham-faham semacam itu. Dakwah salafiyah menginginkan persatuan, mengajak orang persatuan, tetapi yang hakiki, yang sesungguhnya bersatu di atas al-haq, lil haqi wa bil haqi, bukan sekedar asal bersatu. Persatuan yang membawa, mengantarkan kepada ridha Allah SWT, mengantarkan kepada surga Allah. Bersatu di dunia sampai akhirat, berkumpul di dunia sampai akhirat. Ini dakwah salafiyah yang diinginkan. Bukan nampak bersatu yang semu, tapi sungguhnya akan berpisah di akhirat. Karena apa? Karena adanya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan menyebabkan perpisahan di akhirat. Waliyadzubillah. Nah, mungkin itu yang bisa kita baca pada pertemuan sore hari ini. Di antara ciri khas karakteristik dakwah salafiyah, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dengan baik, bisa mengikuti dakwah ini dengan baik. Allah anugerahkan kepada kita taubatan qoblal maut, warahmatan dal maut, wa maghfiratan badal maut. Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan Allah jauhkan kita dari su'ul khatimah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala subhanaka Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.